Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para jemaah Majlis Ta'lim wa bil khusus kepada Al-Mukarram Buya Yahya Zainul Ma'arif MA, dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya telah hadir. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Pada kesempatan malam yang penuh barokah ini kita masih diberi kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani pun rohani, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka bertalabul ilmi. Alhamdulillah. Salawat salam malah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Baiklah, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan tawassul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi wa kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Kyai Haji Buya Yahya Jazul Amarif MA. Silakan. Fadhal. نحمدك اللهم ارزقنا المعرفة بسيدنا محمد نحمدك اللهم ارزقنا اليقين بسيدنا محمد نحمدك اللهم ارزقنا المحبة بسيدنا محمد نحمدك اللهم ارزقنا الاتباع بسيدنا محمد نحمدك اللهم ارزقنا المحبة بآل بيت سيدنا محمد نحمدك اللهم ارزقنا المحبة بأصحاب سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudari yang semoga benar-benar menjadi saudara di dunia dan di akhirat, sampai nanti kita melihat bersama-sama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam suasana kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kita masih dalam suasana memadu cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad. Dan semoga suasana ini tidak pernah terhenti sampai kita ketemu Rasulullah nanti. Umat Islam di mana-mana berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk bisa semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat berbagai acara yang isinya adalah sama, biarpun caranya berbeda-beda, isinya adalah agar bisa sambung hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama melihat para sahabat Nabi dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah cerita dihadirkan agar hati kita mantap dan jadi mudah untuk bisa meniru mencintai Rasulullah. Kita pernah mendengar ceritanya Thauban, sahabat yang rindu bertemu Rasulullah. Kita juga pernah mendengar cerita Sayyidina Bilal bin Rabah di saat azan kembali di Madinah Munawwar, yang diikuti oleh iringan tangis orang-orang yang berada di sekitar di Masjid Nabawi saat itu. Orang yang rindu dengan Rasulullah tiba-tiba mendengar suara Bilal azan, semuanya menangis karena terkenang bahwa suara itu pernah didengar di saat Rasulullah masih hidup. Dan yang pernah ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu juga punya pengalaman, dan yang belum semoga Allah memudahkan ziarah Mekah, juga ziarah Masjid Nabawi, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang melakukan ziarah Nabi. Tiba-tiba salah satu dari mereka itu bertanya kepada teman yang di samping kanannya, "Pak, kenapa engkau menitikkan air mata? Kenapa engkau menangis?" Yang ditanya ini bingung, karena yang bertanya ini juga menitikkan air mata. "Kamu bertanya, kenapa aku menitikkan air mata? Kamu sendiri menitikkan air mata." "Oh, iya. Coba lihat di belakang kita. Dirompok. Tempat yang paling dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang orang berdua ini juga berjejer orang yang semuanya menitikkan air mata. Di belakangnya lagi saf berikutnya, berikutnya adalah orang yang menitikkan air mata. Itulah air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad yang kadang-kadang keluar tanpa dirasa, karena hatinya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang rindu kepada Rasulullah di saat masuk Madinah, turun dari bis masuk hotel, atau lalu keluar melihat Ubbatul Khadra', kubah yang hijau itu, akan bercucuran air mata. Bukan karena kubah, kalau kubah hijau bisa dibuat di Jakarta, di Cirebon, akan tapi sadar manusia yang hadir itu bahwa di dalam kubah, di balik kubah, di bawah kubah itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada makna kerinduan yang luar biasa. Memang kadang-kadang mengherankan kenapa tangis harus ada. Tangis harus ada karena ada makna kerinduan di dalam hati. Dan siapapun yang menangis karena rindu kepada Rasulullah, maka mata itu tidak akan disiksa oleh api neraka. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menyiksa kamu selagi Rasul ada di dalam diri kamu, di hatimu, bersamamu. Tidak akan Allah menyiksa. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sungguh luar biasa. Kerinduan kepada Nabi Muhammad harus selalu yang senantiasa kita pupuk dan kita tumbuh suburkan dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Membaca salawat kepada Rasulullah, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah, yang berjuang untuk Rasulullah. Dan banyak kisah yang bisa kita hadirkan. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang punya kerinduan luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena itu, karena hatinya mencintai Rasulullah, selalu ingin menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah, berjuang kepada Rasulullah, patuh kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah hijrah, hijrahnya Rasulullah itu di bulan seperti ini. Hijrahnya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal, bukan bulan satu Muharram. Hijrahnya Rasulullah itu di bulan seperti ini, bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad, bulan kelahiran Nabi Muhammad, yang di dalam perjalanan hijrah ini adalah penuh dengan irama cinta kepada Rasulullah. Anak muda yang bernama Imam Ali karramallahu wajhah. Anak muda yang begitu mencintai Rasulullah, yang saat itu orang-orang kafir Quraisy ini sudah bersepakat ingin menghabisi Nabi Muhammad, ingin membunuh Rasulullah. Tetapi bingung, pertama ingin mengirim pembunuh bayaran. Akhirnya dibatalkan kembali, kalau pembunuh bayaran nanti dia buka mulut, lalu tahu yang menyuruh aku yang habis. Akhirnya di kumpulan orang-orang kafir Quraisy ini rupanya ada iblis yang menjelma sebagai syekh orang tua, lalu mengusulkan pendapat bahwa begini saja caranya. Di Mekah ini kan ada 12 kabilah, 12 suku. Ambil satu orang dari satu suku. Datang ke rumahnya Muhammad, bunuh bareng-bareng, mau nuntut kepada siapa keluarganya Muhammad nanti? Wong musuhnya 12 suku. Usulan cemerlang disambut oleh orang kafir Quraisy, baik, benar ini, cocok. Satu-satu diambil dari setiap suku. Berangkat ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam itu dikepung rumah Rasulullah. Hanya dalam pergerakan itu harus ada imamnya memang. Sebelum ada komando membongkar, menggerebek rumah Rasulullah, mereka pun tidak menggerebek. Di dalam Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah agar hijrah. Dan di dalam rumah itu Rasulullah tahu di luar ada orang-orang yang mengepung. Rasulullah tidak tidur saat itu. Di situ hanya ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali dipanggil, Ali sini. Ada apa wahai Rasulullah? Kamu duduk di tempat tidurku. Kamu tahu orang di luar ini? Iya ya Rasulullah. Mulai tadi makanya aku selalu berpegangan dengan pedang ini untuk menjagamu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali melihat Rasulullah tidak tidur, bukan enak-enak tidur, tidak tidur juga, tapi bukan untuk menyelamatkan diri, menjaga jangan sampai Rasulullah diganggu. Sudah begini aja Ali, kamu tidur di tempat tidurku. Engkau ya Rasulullah, aku akan keluar. Tidak ya Rasulullah, aku akan bersama. Aku akan menemanimu. Tidak ya Ali, Allah yang akan melindungiku. Aku akan aman. Mereka tidak akan melihatku di saat aku keluar. Cukuplah kau tidur di sini. Dan nanti dia akan masuk ke tempat ini, yang engkau lah yang akan menemui mereka. Wah ini tantangan berat ini. Rasulullah dijamin aman oleh Allah, tetapi ini Sayyidina Ali ini suruh menggantikan tempat tidurnya Rasulullah, nanti bakal digerebek, dia yang bakal dibunuh, kan begitu? Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, tidak ngomong lagi, sudah ada komando dari Rasulullah, kamu tidak boleh ikut. Aku akan datang ke Abu Bakar, dan Abu Bakar yang akan berjalan denganku. Sayyidina Ali pakai selimutnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah keluar dengan mukjizat. Orang-orang yang di sekitar itu tiba-tiba tertidur. Ditaburi debu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka mereka, semuanya tertidur. Dan tertidurnya sebentar sekali, cukup untuk Rasulullah keluar saja. Setelah itu ada orang dari kafir, orang kafir yang melihat Rasulullah. Kaget. Ini, loh katanya Muhammad tadi mau dibunuh. Mana orang-orang yang menjaga tadi? Kok dia jalan lolos ke rumahnya Abu Bakar? Dilihat jalan ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya orang ini terkopo-kopo datang kepada orang membangunkan. Yang mereka kebanyakan sudah pada bangun, memang tidak tidur menurut mereka. Bangun. Enggak, saya tidur, cuma tidur sebentar. Kamu ini tidur semuanya. Enggak. Itu Muhammad sudah keluar. Siapa bilang Muhammad keluar? Muhammad ada di dalam. Kamu ini aku bilangin, Muhammad ada di luar, saya ngelihat. Kata 12 orang ini, kamu ini ngelindur. Muhammad sudah saya jaga, mulai tadi tidak bakal keluar. Sudah biasa ribut, kalau begitu coba kita buktikan. Ada enggak di dalam? Digedor pintu, digebrak, rupanya di ranjangnya Rasulullah masih ada. Satu orang ini langsung dipegang lidahnya. Kamu ini dikasih tahu enggak mau. Itu Muhammad ada di dalam itu. Langsung semuanya siap dengan pedangnya, 12 orang karena komandonya harus bareng, menusuk bareng. Jangan ada yang tertinggal. Memukul bareng, menusuk bareng, pokoknya harus mati dengan bareng-bareng. Dengan tangan orang yang bersamaan. Akhirnya betul, pedang sudah disiapkan. Selimut ditarik, rupanya yang terlihat adalah Sayyidina Ali. Kaget mereka, kata orang yang satu ini. Makanya sudah aku bilangi orangnya keluar, kamu masih maksa. Menang ya. Sudah jangan ribut, yang penting ini bagaimana? Sayyidina Ali dihajar saat itu. Tidak bentar, Muhammad kemana? Tidak tahu saya. Muhammad di mana? Tidak tahu. Pasti tahu kan, karena kamu adalah sekongkol dengan Muhammad. Akan dibunuh Sayyidina Ali. Sudah, tidak ada Muhammad, ini pun yang bersekongkol dengan Muhammad harus dibunuh. Tapi namanya ajal. Kalau belum sampai dimanapun juga tidak akan mati. Tidak usah takut kalau begitu ya. Kalau belum nyampe, belum tidak bakal mati siapapun. Ini sudah pedang di ujung, di leher, pedang di perut, sudah mendekat kepada tubuh Sayyidina Ali. Tapi ternyata hanya menghajar saja sebentar, setelah itu pikirannya dirubah oleh Allah, harus ngejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dan ini perjuangan Sayyidina Ali. Masuk rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang di situ ada putri beliau namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dhatun Nitokhain, yang pernah punya ikat pinggang yang dibelah dua, yang satu dijadikan untuk pengikat bekal makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya wahai saudara sahabatku Abu Bakar, hari ini aku mendapatkan wahyu untuk hijrah ke Madinah. Benar ya Rasulullah? Dan aku menyertaimu ya Rasulullah. Benar, engkau akan menyertaiku. Senangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kayak mendapatkan hadiah apa? Karena sudah lama ngusulkan Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mari kita hijrah. Kita sudah diseksa di sini. Rupanya wahyu baru turun di hari itu. Sudah kalau begitu, mari kita bergegas. Keluar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluar orang-orang kafir Quraisy menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Rupanya di situ sudah tidak ada orang, yang ada hanya Asma binti Abu Bakar. Dikeluarkan Asma, dipegang. Mana Muhammad, keluar kemana? Dan bapakmu keluar kemana? Aku tidak tahu. Wanita hebat. Wanita yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Aku tidak tahu. Sampai di antara mereka sempat menempeleng Asma binti Abu Bakar sampai keluar darah dari mulut dan pelipisnya. Ditempeleng dengan kuat pun tetap tidak mengatakan di mana Nabi Muhammad pergi. Kata mereka, sudahlah, dia tidak bakal ngaku, percuma. Ayo kita kejar, kita cari, kita lacak tempat kemana Muhammad pergi. Akhirnya mereka ijtihad, ngereka-reka, karena kalau kesana tidak mungkin kesini. Oh, hanya ke tempat ini kelihatannya. Karena isu Nabi Muhammad akan pergi ke Madinah pun sudah pernah didengar. Hanya perjalanannya saja, strateginya saja yang orang-orang kafir Quraisy belum tahu. Lewat mana kira-kira Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus berjalan. Lihat di tengah perjalanan yang dituju adalah gua, Gua Tur. Gua Tur itu naik kalau kita ke Mekah. Itu ada kalau kita ziarah nanti ada gua di atas. Naik ke atas, tempat yang sangat tinggi, lumayan capek. Di perjalanannya ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlihat aneh. Tiba-tiba berjalan di depan Rasulullah. Tiba-tiba berjalan di kanan Rasulullah. Kemudian sebentar lagi berjalan di kiri Rasulullah. Kemudian di depan lagi, sampai Rasulullah bingung. Abu Bakar, kamu ini apa-apaan? Kadang-kadang di depanku, kadang-kadang di kiriku. Kadang-kadang di belakangku, kadang-kadang di kananku. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sambil menegang pedangnya, kayak mau perang aja Sayyidina Abu Bakar ini perjalanan itu. Ya Rasulullah, aku membayangkan seolah-olah musuh datang dari depan, maka aku di depanmu ya Rasulullah. Kadang-kadang terbayang musuh datang dari kirimu ya Rasulullah, maka aku berada di kirimu. Dan kadang-kadang aku bayangkan musuh menyerbu dari belakang, maka aku di belakangmu ya Rasulullah. Dan begitu juga di saat aku ada di kirimu. Bayangkan kalau ada musuh, yang penting Rasulullah selamat, aku tidak ada masalah. Terus ini perjalanan aneh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai mendekat ke gua, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, stop ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Stop dulu, aku lihat gua ini tidak pernah dijamah orang. Biar aku saja. Oh tidak ya Rasulullah. Khawatir ada apa, ada singa, ada ini. Takut Rasulullah yang kena. Lihat ini Masya Allah. Benar-benar Rasulullah dicintai lebih dari dirinya sendiri ya ini. Hakikat mencintai Rasulullah. Masuk ke dalam. Dilihat. Rupanya banyak lubang-lubang. Kalau akan bersembunyi di dalamnya tentu akan terlihat lubang-lubang dari lubang-lubang ini. Dirobekkan dari sorbannya, dari bajunya, dari apa saja yang bisa menutupi lubang-lubang itu. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang penting kalau nanti musuh Allah pada datang, tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Rupanya sudah habis yang untuk menutup. Hanya tinggal satu lubang. Dan satu lubang ini digampangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alah kalau satu lubang kan nanti saya tutup dengan tangan saya atau kaki saya sudah beres. Ya sudah. Keluar. Ya Rasulullah sudah siap untuk dimasuki gua. Guanya sudah siap untuk dimasuki. Baik. Rasulullah masuk ke gua. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar meletakkan tangannya di sebuah lubang yang bakal terlihat oleh musuh Allah dari atas. Dan karena Rasulullah sangat capek, maka baru nyampe ke gua Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu sudah musuh datang ke kiri kanan. Ada musuh, ada yang terlihat kakinya. Kalau seandainya melongok begini akan terlihat Rasulullah. Di saat itu juga ada yang mengganggu rupanya di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada sesuatu yang gigit. Dalam riwayat kalau bukan akrab kala jengking adalah ular yang menggigit tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Digigit tangannya Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak. Takut kekasihnya ini terbangun karena dilihat sangat lelap tidurnya. Ditahan tangan ini. Ditahan sampai gemeteran tangan merasa, menahan rasa yang sangat amat sakit ini. Ditahan dan ditahan dan ditahan. Tubuh bisa menahan. Tapi yang namanya air mata menahan sakit tetap keluar air mata. Air mata keluar dengan sendirinya mengucur dan jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah terbangun dan kaget. Abu Bakar, kenapa engkau? Apakah kau takut di sini? Sementara kita berdua dan Allah lah yang ketiga. Tidak ya Rasulullah, aku tidak takut. Lalu kenapa engkau menangis? Ada sesuatu yang di tanganku. Apa itu? Aku digigit ular. Kenapa enggak kau pindah tanganmu itu? Aku takut engkau terbangun ya Rasulullah. Karena aku lihat kau sangat capek di perjalanan tadi. Mana Abu Bakar? Aku lihat tangan. Dilihat tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diusap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seketika itu juga rasa hilang itu, rasa sakit itu hilang. Inilah yang perlu kita pelajari makna kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Asma binti Abu Bakar dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang kerinduannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita ini dengan bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bahkan kalau kita ingat cerita Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ada sahabat Nabi namanya Ja'far At-Tayyar yang juga tidak kalah hebat. Cerita kecintaannya kepada Rasulullah Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah bahkan bahwasanya beliau itu akan mati di medan laga, di perang Mu'tah. Rasulullah pernah bersabda bahwa di perang Mu'tah nanti yang membawa bendera adalah Abdullah bin Zaid bin Harithah. Kalau dia mati nanti pindah ke Ja'far. Kalau Ja'far mati nanti pindah ke Abdullah bin Rawahah. Betul di medan laga. Zaid bin Harithah meninggal. Lalu bendera langsung disambut oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan diangkat tinggi-tinggi, karena dalam peperangan kalau bendera jatuh itu tanda kalah. Semangat pasukan itu bisa luntur, runtuh kalau sudah bendera tidak terlihat. Diangkat tinggi-tinggi oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Rupanya tangannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Rupanya di saat mengangkat tinggi-tinggi dipenggal tangannya oleh musuh Allah. Diambil dengan tangan kiri. Diangkat tinggi-tinggi, rupanya musuh Allah memang pengen betul-betul menjatuhkan bendera ini. Dipenggal lagi tangan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Tidak gentar. Diambil dengan sisa-sisa tangan beliau. Bendera masih tetap berdiri, akan tapi terus Sayyidina Ja'far maju dan maju. Dan musuh Allah masih tetap menusuki tubuh Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ada 90 lebih tusukan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dan semuanya di depan, tidak ada yang dari belakang. Itu menunjukkan kalau Sayyidina Ja'far itu berjuang betul. Semuanya ada di depannya, tusukan-tusukan itu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal mati syahid, dan oleh Allah diganti tangannya yang patah ini adalah dengan sayap dari surga, seperti sayapnya malaikat, dan dia bisa terbang sehingga digelari oleh Rasulullah namanya Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang. Terbang kemana? Ke surga. Terbang ke surga, akan tapi di saat menjelang, di saat akan terbang ke surga, Sayyidina Ja'far tidak langsung pergi, tapi masih mondar-mandir bingung. Mondar-mandir bingung. Rupanya ada yang dicari. Rasulullah bagaimana? Sudah tinggal pergi ke surga, Rasulullah bagaimana? Akhirnya melihat ke sana kemari, terlihat Rasulullah dalam keadaan aman, sehingga Ja'far melambaikan sayapnya dan Rasulullah pun tersenyum melepas. Sudah kelihatan Rasulullah benar, maka dalam riwayat Rasulullah tiba-tiba tersenyum. Waktu ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Aku lihat Ja'far mengucapkan salam kepadaku untuk pergi ke surga. Ini adalah luar biasa. Sudah baik, sudah mau ke surga masih ingat Rasulullah. Inilah yang harus kita hadirkan, makna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa cinta percuma hidup ini. Kami ingatkan lagi bahwa nanti ada di padang mahsyar umat-umat ini pada menjerit. Umat-umat ini masya Allah datang kepada Sayyidina Adam minta pertolongan. Kemudian datang kepada Nabi Musa minta pertolongan, tidak dikasih. Kepada Nabi Ibrahim tidak dikasih. Kepada Nabi Isa alaihi salam tidak dikasih. Mereka mengatakan mintalah pertolongan, mintalah syafaat kepada Nabi akhir zaman itu, barangkali dia bisa memberi. Lalu mereka datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Dan di saat sujud dipanggil oleh Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tuqtah, mintalah kau akan dikasih, isfa' tu syafa', mintalah kau syafaat akan aku berikan. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah kemudahan kepada umat beliau, semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Dan setelah itu mereka bergabung dalam satu rombongan menuju ke surga. Menuju ke surga, dan semuanya ikut Rasulullah kecuali orang yang tertinggal. Dan yang tertinggal ini orang yang menjerit-jerit menyebut, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Rasulullah menoleh. Siapa kamu? Aku umatmu yang hidup di negeri ini, di tahun ini ya Rasulullah. Tidak, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Kenal tok sabda Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi, tapi tidak sambung dengan hatinya, tidak ditoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disyafaati Rasulullah itu yang kenal dengan hatinya. Maka inilah namanya syafa'ah udhma. Sehingga seorang penyair mengatakan, di saat itu tidak ada tempat berlindung kecuali dia Rasulullah. Tidak sirik kalimat ini, memang tidak ada lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pintu pertolongan adalah melalui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, namanya asy-syafa'ah al-udhma, dimiliki oleh Rasulullah. Tapi yang dapat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang bagaimana? Yang hatinya ini sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mulut. Bukan hanya mengaku saya umat Nabi Muhammad, bukan hanya mengaku saya bisa bersalawat segini kali, akan tetapi yang selalu hatinya sambung. Di saat disebut Nabi Muhammad hatinya bergetar, di saat disebut Nabi Muhammad semakin khusyuk. Dan orang semacam ini tidak akan melecehkan Nabi Muhammad, tidak akan meremehkan Nabi Muhammad, tidak meremehkan agama Nabi Muhammad, tidak meremehkan keluarga Nabi Muhammad, tidak meremehkan sahabat Nabi Muhammad. Karena orang yang sambung kepada Rasulullah akan selalu mengagungkan yang diagungkan Rasulullah, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukaddimah kita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga benar-benar bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan melanjutkan kitabnya orang yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Imam Ghazali, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita kemarin sudah sampai kepada kepada perkataan Imam Ghazali, wala tada'anka tafakkuru fi qurbil ajali. Insyaallah, karena kemarin mau bicara kematian, jangan mati dulu, tafakkur dulu. Wala tada'anka tafakkuru, wala tada', jangan kau tinggalkan. Angka darimu, apa yang kau tinggalkan? Jangan kau tinggalkan at-tafakkuru, tafakkur, ngangen-ngangen, renung, mikir. Fi qurbil ajali, akan dekatnya kematian. Kematian itu sangat dekat. Dan kematian itu sangat satu hal yang sangat diyakini oleh semua orang. Semua orang meyakini kematian, akan tetapi orang-orang ini terhadap kematian seperti tidak percaya kalau akan datang. Sehingga betul kata ulama, ma ra'aitul yakina asbaha bisyakki minal mauti. Aku tidak melihat keyakinan yang mirip dengan keraguan-keraguan seperti kematian. Katanya yakin dengan kematian, tapi kok kayak orang gak percaya ini. Kita bisa mati 5 menit ke depan, Ibu? Bisa. Hadirin, hadirat, bisa kita mati setelah ngomong, kita mati. Bisa, semuanya orang tahu kalau dia bisa mati setelah ini. Bahkan tidak ada yang mengatakan saya akan hidup sepanjang masa. Tidak, kalau ada orang mengatakan saya adalah orang yang bakal hidup sepanjang masa, masuk porong kalau di Jawa Timur, rumah sakit gila. Karena semua yakin tahu bahwasanya kematian akan datang. Akan tetapi, kenapa tingkah laku kita ini seperti orang yang tidak percaya kalau mati itu datang? Ma ra'aitul yakina asbaha bisyakki minal maut. Aku tidak pernah melihat keyakinan yang mirip dengan keraguan-keraguan seperti kematian. Nah, agar kita benar-benar akalnya sehat, yakin kematian akan tiba, dan tingkah laku kita menunjukkan keyakinan kita, maka harus banyak tafakkur. Rasulullah menganjurkan agar kita ingat kematian. Hadimal ladzat, yang memotong kelezatan hidup di dunia, diputus. Dianjurkan juga ziarah kubur, itu dzikrukumul maut, agar bisa mengingatkan kepada kematian. Karena kematian ini adalah teguran yang luar biasa bagi orang yang berpikir. Maka yakinlah bahwa Anda akan meninggal dunia, dan ajal tidak memilih orang yang tua saja. Kematian itu lebih senang kepada yang muda. Coba dilihat, orang yang mati umur 100 tahun sedikit, yang banyak mati muda. Maka dari itu, jangan mengatakan mumpung masih saya masih muda. Belum tentu. Dan orang tidak perlu takut kematian. Takutlah kalau dia mati dalam maksiat kepada Allah. Seandainya, namanya seandainya, di saat ngaji masjid ini runtuh, mati syahid. Tapi kita menjerit minta enggak bisa, dan enggak boleh minta ya Allah runtuhkanlah masjid biar saya mati syahid. Tidak begitu. Jadi sudah Allah yang akan memilih kematian kita ini. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memilih kepada kita kematian yang baik. Di saat kita mau ngaji mati, pulang ngaji mati, ingin ngaji mati, sudah ditulis oleh Allah sebagai orang mati syahid. Na'udzubillah, di saat orang melakukan kemaksiatan meninggal dunia, maka kematian tidak usah ditakutkan. Aduh, ada kabar bahasanya Cirebon paling dekat dengan pantai itu ada tsunami. Kenapa harus bingung? Allah bisa menjauhkan tsunami. Teori manusia belum tentu benar. Kalau ada tsunami memangnya kenapa? Kita tidak perlu takut adanya tsunami. Yang kita takutkan di saat kita mati, kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah di mana-mana. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Akan tapi tidak perlu takut akan adanya kematian. Kecuali takutlah bahwa kalau kita mati ini adalah dalam keadaan kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya adalah siaplah mati setiap saat. Maka jadikanlah langkah kita zikir, ingat kepada Rasulullah, baca salawat. Itulah yang harus kita hadirkan biar kita siap mati setiap saat. Karena yang namanya mati tidak kirim berita dulu, tiba-tiba datang begitu saja. Dokter yang mengobati orang yang sakit kadang-kadang mendahului dari yang sakit. Banyak. Inilah kita harus ta'ammul, tafakkur, mikir tentang kematian. Wa hululil mauti, memikir tentang datangnya kematian. Al-qati'ilil amal, yang memutus angan-angan. Aduh, insyaallah bulan depan saya, tahun depan ini, insyaallah saya akan pergi ke ini, mau membangun ini. Boleh, berangan-angan lah. Tapi ada yang bisa memutus angan-angan ini. Dan kita tidak bisa menawar lagi kematian. Tinggal angan-angan. Wa khurujil amri anil ikhtiyar. Dan itu tanpa kemauan kita tidak bisa memilih. Wa khurujil amri, dan keluarnya masalah itu anil ikhtiyari, di luar ikhtiar kita. Ikhtiar itu kehendak kita. Sudah, kalau memang kematian akan datang, datang. Kalau belum datang, kayak Sayyidina Ali tadi, ya gak datang. Bahkan ada orang di zaman Nabi, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid. Oh, gampang, perang. Ambil pedang paling depan. Benar, dijalankan. Kalau perang itu paling depan. Selesai, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya belum mati. Perang lagi. Sampai berkali-kali gak mati, ya Rasulullah saya pengen mati syahid. Saya kok gak mati-mati. Kalau ajal belum datang, kamu tidak bakal bisa mati. Padahal di paling depan. Inilah namanya kematian. Dan berpikirlah tentang, kata Imam Ghazali, wala tada'at tafakura wa husulal hasarati. Terjadinya satu penyesalan. Hasrah itu nyesal. Resah wa nadamati, dan penyesalan. Pikirlah suatu saat akan ada penyesalan gara-gara bitulil ikhtirari, karena lamanya kita tertipu di dunia ini. Maghrur, orang yang tertipu di dunia dipikir ini adalah abadi. Bangunan mewah boleh, akan tapi jangan ada dugaan kalau itu bakal abadi. Bangunan mewah, orang boleh membuat mewah. Tapi jangan diyakini kalau kemewahan itu bakal abadi. Selagi keyakinannya bahwa ini semuanya tidak abadi, ingin aku jadikan bangunan ini abadi bagaimana? Saya ingin membangun sesuatu bangunan yang abadi. Caranya apa? Berapa duitnya? 200 juta. Baik, akan jadi bangunan abadi dan akan Anda lihat nanti di akhirat. Masukkan ke masjid. Bangun madrasah. Pesantren. Ya itu yang bakal abadi. Jadi orang bangun rumah mewah, kalau dia sadar bahwasanya ini adalah tidak abadi, dia bakal berpikir, apa yang kira-kira bisa abadi? Rumah mewah. Kadang-kadang kita belum dikubur, direbutkan oleh anak-anak kita masalah bagiannya. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara tidak kita kenalkan Allah dan Rasulullah. Akan tapi, membuatlah Anda semuanya adalah rumah-rumah keabadian. Sedekah jariah, kita mati dapat kiriman. Nah ini, bitulil ikhtirai, jangan terlama. Marilah kita ingat akan terjadinya penyesalan kelak karena kita lama tertipu di dunia ini. Tertipu itu bermacam-macam. Ada oleh dunia, ada oleh ilmu, ada oleh amal, ada oleh yayasan, ada oleh partai, ada oleh organisasi masyarakat, ada madrasah. Maghrur namanya orang tertipu, merasa dirinya paling baik. Sudah. Yang lain, dia tidak mengerti ilmu ini. Ilmu ustaz. Ustaz, dia adalah orang alim, belum terbukti. Dia tidak pernah ngisi pengajian di takwa, tidak alim. Maghrur, tertipu. Jadi tertipu rupanya bukan saja di dunia, di dalam yayasan juga begitu. Merasa dia sudah wah, yayasan yang berhasil, lihat telah keluar dari pesantren ini ulama, ulama. Maghrur. Dan kalau sudah tertipu, maka dia tidak menemukan apa-apa di akhirat nanti. Dan ini banyak diingatkan oleh Rasulullah. Nanti banyak orang yang didustakan oleh Allah. Kadzabta, kamu dusta. Banyak ilmumu kamu, tapi hanya biar dibilang profesor, doktor, kiai, ustadz, gus atau apa saja. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau begitu, mintalah kamu pahala kepada orang yang menggedekan kamu. Aku tidak kasih pahala, kata Allah, firman Allah. Maka ada namanya tertipu bukan saja urusan dunia. Hanya umumnya orang tertipu dengan urusan dunia yang terlihat. Sebetulnya pangkat itu dunia 100%. Penghormatan di dunia ini dunia 100%. Kalau orang bangga dengan pujiannya, lebih senang dipuji. Bahkan pujian itu kadang-kadang dibeli oleh orang. Subhanallah. Rela bisa membayar orang, yang penting saya dijadikan kiai, ustaz. Ada. Pengen digede-gede dunia sehingga membayar. Hayo datang ke Masjid Taqwa. Bagaimana? Pokoknya ngadakan apa di sini? Yo, oh, pokoknya pengajian di sini. Tapi orang enggak mau datang. Saya bayari semuanya. Niatnya bagus masuk surga. Tapi kalau terlintas di hatinya, yang penting biar terlihat kalau umat saya banyak. Na'udzubillah. Lah ini bahaya. Jadi tertipu itu bukan saja di dalam urusan di dunia. Di dunia banyak orang punya gedung mega, toko besar, mobil mewah. Dan ingat kepada Allah dan Rasulnya, ini tertipu. Ingatlah bahwa setelah kematian akan rugi kita, akan menyesal. Dan agar tidak menyesal, jadikanlah semua dunia ini menjadi akhirat. Yang akan abadi adalah bukan yang kita makan, tapi yang kita infakkan. Infakkan kepada yatim piatu, fakir miskin, itulah yang akan abadi, yang akan kita petik kelak di akhirat. Kita ambil nanti di akhirat. Walyakun min tasyihatika wa adhkarika, kata Imam Ghazali. Ini ada beberapa hadis zikir yang datang dari Rasulullah, dinukil oleh Imam Ghazali. Walyakun, dan tidaklah min tasyihatika, tasbihmu wa adhkarika, dan zikirmu itu asyru kalimatin, 10 kalimat, 10 kalimat zikirnya. Ihdahuna, yang pertama adalah, ini maksudnya jangan sampai kurang dari 10 zikir ini. Dan Alhamdulillah semuanya ini ditulis oleh Imam Haddad dalam Rawatibul Haddad sama Wirdul Latif. Bahkan itu lebih, bukan saja 10, lebih. Jadi kalau ngamalkan Wirdul Latif atau Rawatibul Haddad, itu lebih dari ini. Jadi Imam Ghazali ini menghadirkan yang mampu untuk dilakukan. Dan ini gampang. Kalau 10 zikir, cepat. 10 menit, 15 menit paling lama ini nanti. Kalau diulang 10 kali. Kalau kita lazimi, Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, ikhdahunna. Salah satu dari 10 itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini hadisnya banyak sekali. Dan lebih khusus ini dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Ada hadis khusus bahwasanya la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca setelah sholat maghrib dan setelah subuh, sebelum kakinya itu berubah dari tempat duduknya. Itu dapat pahala seperti memerdekakan 100 budak dari orang dari Bani Ismail. Bani Ismail ini perumpamaan, seandainya ada orang keturunan Nabi Ismail itu yang jadi budak, berarti adalah tanggung jawab berat bagi kita untuk bisa memerdekakan. Lalu kalau kita bisa memerdekakan, maka pahalanya gede. Pokoknya intinya adalah pahalanya sangat gede. Nah, 10 kali setelah maghrib, setelah subuh, sebelum kaki bergerak, baru membaca zikir yang lainnya. Dan di selain sholat maghrib dan sholat subuh juga bisa dibaca ini zikir. 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Tiada Tuhan. Jadi ilah yang pertama ini Tuhan-Tuhanan. Bisa isinya Yesus, isinya Brahmana, isinya Krishna, isinya apa saja. La ilaha, tidak ada Tuhan apa saja. Dan itu dinafikan, ditiadakan. Pokoknya selain Allah dimasukkan ke ilah-ilah itu yang pertama ini. illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu saja, tidak ada lain lagi. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingannya, tidak ada Tuhan lagi. Tidak Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan teman, tidak ada. Tuhan ya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjaga. Ada satu agama yang mengatakan ada Tuhan pencipta, Brahmana, Wisnu, ada perusak, ada perusak. Walhasil ada Tuhan perusak, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang memelihara. Ini adalah aneh. La syarika lah, tidak ada sekutu. Maksudnya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Lahul mulku, bagi Allah adalah kerajaan semuanya. Walhul hamdu, dan bagi Allah adalah segala pujian. Yuhyi, Allah yang menghidupkan. Wa yumit, Allah yang mematikan. Wa huwa hayyun, dan Allah maha hidup. La yamut, tidak bisa disifati mati. Biyadihil khair, pada Allah lah segala kebaikan. Biyadihil khair, pada Allah lah segala kebaikan. Wa huwa, dan Allah itu, ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama, ats-tsaniyatu, dzikir yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, al-maliku, rajanya raja. Bukan kita bayangkan raja, maksudku yang bakal menguasai semua. Kalau ada penguasa, penguasa, penguasa, ada presiden, ada ketua kabilah, maka Allah lah penguasa segala penguasa. Al-Haq yang maha benar, Al-Mubin yang maha menjelaskan tentang kebenaran. Ini adalah zikir yang kedua. Ats-tsalitsatu, saya kebaca semua. Ats-tsalitsatu yang ketiga adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Wahidu yang maha tunggal, Al-Qahharu yang maha mengatur dan tidak diatur. Qahhar, maha mengatur dan tidak diatur. Mungkin ada orang menerjemahkan dengan diktator. Hanya karena bahasa ini dinisbatkan kepada orang-orang zalim, menerjemahkan diktator kayak gak enak. Maksudnya seperti itu. Maksudnya tidak bisa yang mengatur, tidak ada yang ngatur Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Mau Allah begini akan terwujud begini. Al-Qahhar, Rabbu samawati, Tuhannya langit, yang mempunyai langit, yang menguasai langit. Wal ardi, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara langit dan bumi. Tuhannya adalah Allah semuanya. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Ar-Rabi'atu yang keempat adalah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa la ilaha, dan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wallahu, dan Allah itu adalah akbaru, maha besar. Wala haula, tidak ada daya. Wala quwata, dan tidak ada upaya. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Adhimi yang maha agung. Al-Khamisatu yang kelima adalah Subuhun Kudusun, dan yang maha suci. Subuh, jadi di dalam bahasa Arab itu ada sihoh mubalaghah, namanya fa'ul, aslinya sabbuh wa qaddus. Cuman ini adalah perkecualian. Jadi di dalam bahasa Arab tidak ada wazan sihoh mubalaghah, maksudnya untuk memberi makna lebih ikut wazan sabbuh, tidak ada kecuali dua kalimat ini. Sabbuh wa qaddusun. Padahal kalau ikut ahli sorof, wah ini salah. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah sabbuh wa qaddus fa'ul. Tapi ahli sorof ditinggal dulu. Kembali kepada yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subuhum quddusur rabbul malaikati wa ruh. Maha suci dan wahai zat yang maha suci, subuh. Quddus wahai zat yang maha suci, sama maknanya. Karena bahasa Indonesia saja yang larat, jadi kita susah terjemahkan dua kalimat bahasa Arab, kadang-kadang terjemahannya satu. Maha suci, zat yang maha suci. Rabbul malaikati, Tuhannya malaikat. Waruh, banyak riwayat. Waruh adalah Jibril di sini. Maksudnya ada pengkhususan karena keutamaannya Jibril. Nah, jadi malaikat paling utama adalah Jibril. Subuhum kuntusun rabbul malaikat waruh. As-sadisah yang keenam adalah subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi, dan jangan. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan puji segala wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah al-'azim, yang maha tinggi. Ini adalah tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-'azim. Ini semua ada di dalam wirid yang makanan. As-sabi'atu, yang ketujuh adalah astaghfirullah al-'azim. Astaghfirullah, aku mohon ampun Allah kepada Allah al-'azim, yang maha agung, alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Allah, kecuali dia Allah. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha mengurusi urusan kita, itu Allah yang urusi. Was'aluhu, dan aku memohon kepada Allah. Was'aluhu, dan aku memohon kepada Allah. At-taubat, at-taubat, wal-maghfirata, dan pengampunan. Al-thaminatu, adapun yang kedelapan adalah Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang menghalangi, lima a'taita, terhadap apa yang engkau berikan. Kalau Allah mau memberikan kepada kita rezeki, 1000 orang menghasut tidak akan bisa menghalangi. Kalau begitu rugi, enggak usah menghasut. Biarpun kita menghasut kayak apa, tetap rezeki bakal nyampe ke orang itu. Bersihkan hati kalau begitu, kan begitu. Jadi kalau ke orbit Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, biarpun Pak Gubernur menghalangi tidak akan bisa, tetap nyampe. Atau sebaliknya, biarpun seluruh presiden sejagat raya ini bersepakat akan memberikan hadiah kepada Anda, kalau Allah belum menakdirkan, kalau Allah tidak membantu dalam penyampaian ini, tidak akan sampai. Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya Allah, lima aqaita, terhadap apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi. Lima manakta, apa-apa yang sudah Engkau larang. La rada lima qadait, tidak ada penolakan terhadap apa yang telah Engkau tentukan. Sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan bisa ditolak. Wala yanfa'u, dan tidak akan berguna. Dal jaddi, orang yang punya pangkat, punya kekayaan, punya kesemaan, punya ilmu apa di dunia ini, tidak ada gunanya kalau tidak dibantu oleh Allah. Orang akan memberikan kepada orang lain, tidak akan bisa. Wala yanfa'u dal jaddi, tidak akan bisa berguna. Dal jaddi, orang yang punya kelebihan, tidak ada gunanya, dan tidak akan bisa memberi manfaat kepada siapapun kecuali Allah berkenan untuk menyampaikan manfaat itu. Minkal jad, karena darimulah ya Allah segala kecukupan, kekayaan, pangkat dan sebagainya dari kamu ya Allah, dari engkau ya Allah. Atas yang aku yang sembilan adalah Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, berselawatlah ya Allah kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad, wa sahbihi, dan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad, wa sallim, dan limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat. Al-ashiratu, yang terakhir adalah ibadah sesering juga ini. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi yang la yadurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi, selagi kita dengan Allah. Kalau sudah kita dengan nama Allah, dengan Allah, tidak akan ada yang bisa berbahaya. Syai'un, sesuatu pun, bil ardi, di dunia. Makanya kalau khawatir akan digigit ular, kalajengking, mau dijahatin orang, mau keluar takut ada perampok ini, baca aja bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sya'un bil ardi wa la bis samai wa huwas samiul alim. Mau dikasih minuman sama orang ini, banyak orang membunuh ini, banyak racun-racun, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sya'un bil ardi wa la bis samai wa huwas samiul alim. Dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa membahayakan dengan Allah. Kalau sudah kita dengan Allah, sya'un, sesuatu pun, bil ardi, di dunia, wala bis samai, dan tidak ada yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Tukarriru, engkau ulang, Imam Ghazali yang ngendikom, yang berbicara Imam Ghazali, tukarriru, kamu ulangi, kulla wahidatin min hadhil kalimati, salah satu dari ini, pokoknya satu persatu kamu ulangi, imami amarah, kalau bisa 100 kali. Wah, berat Imam Ghazali. Baik, aku tahu kamu keberatan, sudah kurangi. Sam'in marah, 70 kali. Jamaah Taqwa mengatakan, kayaknya masih berat Imam Ghazali. Tahu beliau, dikurangi lagi. Ya sudah, asrah marah 10 kali saja. Kalau sampai tidak mau keterlaluan. Wawwa akallu, nah ini keterlaluan betul kata Imam Ghazali. Wawwa akallu, paling sedikit 10. Liakunal majmu', minimal kalau dikumpulkan itu biar mi'atan 100. Walazim hadil aurat, dan tetapilah, kontinu, istiqomahlah, lazim istiqomahlah. Walazim dan istiqomahlah hadil aurat dengan aurat-aurat ini. Selesai. Wala tatakallam. Jangan ngomong qabla thulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ini adalah anjuran yang sudah kita isyaratkan kemarin. Barang siapa yang antara sholat subuh sampai terbit matahari itu membaca salawat dan zikir, tidak sibuk dengan urusan dunia, dia seperti pahalanya orang yang haji dan umroh sempurna. Wa fil khabari anna dhalika afdal min itaqi thamani riqabin. Sebab barang siapa yang berzikir antara sholat subuh sampai terbitnya matahari, ini seperti memerdekakan 80 budak. Min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi budak, memerdekakan budak itu pahalanya gede. Dan paling gede memerdekakan budak itu kalau ada kewajiban berbekti dari kita. Misalnya, na'udzubillah, ibu kita jadi budak. Nah, kalau kita bisa memerdekakannya, luar biasa. Bapak kita, saudara kita, ada lagi orang-orang yang harus kita muliakan, keturunan Nabi Ismail. Itu adalah mulia-mulia. Kalau seandainya ada yang jadi budak, kalau kita merdekakan pahalanya gede, tapi tidak ada dari anak Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail yang jadi budak. Ini seandainya. Maksudnya ini pengagungan makna daripada pahalanya kita membaca zikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau mungkin, tapi saya punya pekerjaan, bagaimana? Ya sudah, sambil kerja, mulut jangan diam dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud saya al-istighala bin dikri. Maksudnya yang pahalanya seperti memerdekakan 80 budak dari anak keturunan Nabi Ismail itu adalah al-istighala bin dikir, orang yang menyibukkan diri dengan dikir ila thulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, min ghairi ayata khalla lahu kalamun, asalkan tidak disela-selai dengan kalam yang tidak berguna. Kalau hanya ngomong, bang, kopinya ada di atas meja, sebelum berangkat minum kopi, misalnya seorang istri yang berdik pada suaminya, ya tidak ada masalah. Tapi yang tidak ada gunanya melantur ngomong, tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya dengan maslahat keluarga, maka insya Allah kalau dia bisa menghindari itu, akan mendapatkan pahala yang besar tersebut yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan manfaat apa yang telah kami pelajari pada kesempatan ini. Dan seperti biasa akan kita lanjutkan dengan pemberian kritik kepada kami atau apa saja yang bisa disampaikan agar majlis ini semakin bermakna, semakin ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kitab itu hidayah tadi senantiasa Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamali isinya. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada yang pertama tanya, laki-lakinya 3 dan perempuannya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, akhir-akhir ini banyak kejadian di sekolah tentang kesurupan massal. Yang mau saya tanyakan, apakah penyebabnya dan adakah penanggulangan agar yang kesurupan itu bisa menjadi sembuh, misalnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, adakah syarat khusus untuk menjadi imam di masjid atau di musholah? Dan yang ketiga, apakah sunnah rasul itu, sejauh manakah kita mengikuti sunnah rasul? Sebab di zaman Rasulullah dan semakin zaman sekarang itu perbedaannya jauh sekali, bahkan sampai ribuan tahun. Dan kemudian apakah hanya sunnah rasul saja yang kita ikuti, bagaimana dengan sunnah-sunnah rasul nabi yang lainnya? Demikian saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk bertanya kepada Pak Ustaz. Yang saya tanyakan di sini adalah suatu perkawinan dua insan yang berlainan keyakinan. Nah, di sini keyakinan satu sama lain, jadi tidak mau dikawinkan secara pamannya agama Islam dan agama Kristen. Yang satu tidak mau dijalankan secara agama Kristen dan yang satu tidak mau dijalankan dengan secara agama Islam. Yang saya tanyakan di sini adalah apakah ada jalan lain untuk melaksanakan perkawinan ini, dan perkawinan ini harus dilaksanakan. Barangkali ada cara lain yang harus dilaksanakan di luar kedua keyakinan. Yang kedua, suatu keyakinan yaitu masih perbedaan dua keyakinan. Yang saya tanyakan di sini, di antara kedua keyakinan itu ada yang menghablur keyakinan yang lain, umpamanya ustaz, dalam istilah agama Islam. Nah, setelah murtad, yang satu murtad itu pada suatu ketika di antara dua insan itu ada yang meninggal. Nah, yang masih hidup ini kembali ke keyakinan yang semula. Jadi apakah kembali keyakinan semula itu bisa diterima lagi oleh Allah SWT? Yang ketiga yaitu suatu kemurtadan. Menurut keterangan yang lain, bahwa menurut agama Islam, kalau orang yang murtad itu kalau meninggal tidak boleh disolatkan. Apakah benar itu, Pak? Kalau tidak boleh disolatkan, apakah alasannya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada tiga hal yang ingin saya tanyakan, Pak Kiai. Yang pertama, bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa Rasulullah melaksanakan sholat qobliyah subuh itu sebelum azan dikumandangkan. Sementara selama ini kita melaksanakan sholat qobliyah subuh itu sesudah azan dikumandangkan. Kemudian apa bedanya dengan sholat fajar? Pertanyaan yang kedua, saya pernah juga membaca hadis bahwa setiap anak Adam meninggal itu terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kalau seseorang meninggal, dia meninggalkan anak yang tidak bisa ngaji ataupun sholat. Ketika orang tuanya meninggal, dia menyuruh orang lain untuk tahlil di rumahnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis tersebut? Kemudian pertanyaan terakhir, benarkah anak yang meninggal pada saat belum balig itu bisa membawa orang tuanya masuk ke surga? Yang masih kecil maksudnya, benarkah bisa membawa orang tuanya masuk ke surga? Dan orang tua yang bagaimana yang bisa diajak masuk ke surga? Apakah kalau orang tuanya tidak melaksanakan sholat juga hal itu bisa masuk ke surga dengan ketinggalan ditinggal meninggal oleh anak yang belum balig tersebut? Mungkin hanya itu yang kami tanyakan, Pak Kiai. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahim masalah kesurupan. yang harus kita mengerti bahwasanya tidak ada istilahnya rohnya Mbah Anu yang masuk ke rumah ke tubuhnya si A, enggak ada. Kesurutan itu adalah tidak lain adalah masul jin seperti yang disyaratkan oleh Al-Qur'an. Biasanya orang yang makan riba itu kama yatahabbatahu syaitonu minal nas. Seperti orang yang kena masu syaiton, orang makan riba itu nanti di akhirat akan terseksa seperti orang kena setan masul jinni. Jadi istilah ada masul jinni. Jadi setan yang menggoda. Dan sebabnya adalah karena kekosongan kita atau karena kurang dekat dengan ya Allah, dan juga mungkin tidak seneng dikir-dikir kepada Allah, kurang baca sholawat, pikirannya kosong, mikir yang enggak-enggak. Ini adalah ada. Hanya cara pengobatannya adalah seperti yang diajarkan Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah tahsin, melakukan satu tahsin penjagaan kepada putra-putra beliau. Cucu beliau itu disebut putra Sayyidina Hasan dan Hussein. Rasulullah membacakan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Beliau dibacakan dan oleh Rasulullah ditiupkan kepada mereka. Dan ini adalah cara mengobatinya. Dan syaratnya yang mengobati adalah orang yang betul-betul percaya saat itu. Kalau percayanya kepada dukun lebih gede, tidak bakal mandi, tidak bakal ada gunanya itu. Jadi harus dengan keyakinan yang kuat, bahwasanya Al-Quran lebih hebat dari ilmunya dukun. Jangan orang kesurupan didatangkan dukun, sama-sama kesurupan nanti saat dukunnya. Tidak, jadi itu adalah hal yang wajar, sederhana. Sehingga ada istilah orang masruk di zaman Rasulullah, maka dianjurkan wanita itu ada di samping pakai baju luar, ada baju dalam. Karena apa? Khawatir kalau perempuan khususnya itu ada masruk itu istilahnya ya seperti itu. Tiba-tiba jerit-jerit begitu, kayak kesurupan. Bahasa itu, bahasa kita bahasa kesurupan kan karena kita hidup di Jawa. Dia ada di Arab istilah kesurupan. Di Jawa ini karena kan kita kenal Hindu Buddha ada orang kesurupan. Rohnya ini pindah ke sini. Nah, karena kita hidup di Jawa sehingga bahasanya bahasa kesurupan. Yang jelas itu adalah masul jin, masul syaitan. Memang ada setan yang menggoda, ada titik apa bagian apa tempat dipengaruhi oleh setan. Sehingga digoda oleh setan yang demikian itu. Dan itu cara pengobatannya adalah seperti yang diajarkan Rasulullah dengan tahsin untuk menjaga dari godaan-godaan yang semacam itu. Dan termasuk ruqyah, dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian surat-surat ini lalu ditiupkan kepada ke air atau apa ke dia langsung, kemudian diminumkan juga boleh. Ini adalah cara mengobatinya. Jangan didatangkan dukun itu nanti. Kalau dukun yang didatangkan, besok datang lagi minggu depan. Karena apa? Jatahnya harus bayar lagi kepada saya. Karena dukun namanya pinter. Dukun itu nipu banyak. Jadi kalau sembuh didatangkan lagi penyakitnya bulan depan. Karena ini jatah giliran dia harus bayar ke saya. Syarat-syarat jadi imam tidak banyak. Syarat jadi imam adalah asalkan dia sah sholat menurut dirinya sendiri, maka dia boleh jadi imam. Ini pendapat ini dipermudah. Di dalam mazhab Syafi'i ada sedikit ketat. Kalau kita bukan syarat jadi imam, sebetulnya begini bunyinya. Kalau kamu ingin bermakmum kepada seseorang, maka orang itu tidak boleh bacaannya yang belepotan. Misalnya. Artinya harus menurut kamu sah, wahai makmum. Kalau menurut kamu tidak sah, maka kamu tidak boleh mengikutinya. Misalnya orang tidak bisa membaca ha, bacanya kaf. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i nomor 1, pendapat yang muktamad yang dikukuhkan adalah tidak sah. Sehingga istilahnya tidak sah sholatnya orang korek bil ummi, orang yang bisa baca dengan benar, dengan ummi orang yang baca fatihahnya enggak benar. Itu tidak sah menurut pendapat yang dikukuhkan di dalam mazhab Syafi'i. Termasuk di saat kita berimam misalnya kepada orang yang enggak membaca bismillahirrahmanirrahim, itu karena menurut keyakinan makmum tidak sah, maka pun mengikuti orang yang tidak membaca bismillah ini tidak boleh. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan. Mungkin takdir usulnya adalah al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Jadi yang dianggap adalah menurut keyakinan makmum sah atau tidak. Kalau menurut keyakinan makmum dia tidak sah, maka tidak boleh mengikuti. Kalau sah, maka boleh mengikuti. Lah pendapat ini adalah al-adhar. Mukabilnya pendapat yang kedua, mukabil adhar, adalah juga pendapat yang boleh kita pakai khususnya di zaman ini agar kita tidak terlalu keras. Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam. Yang penting imam menurut dia sah atau tidak. Kalau menurut dia adalah sah, memang bisanya begitu, bacanya belepotan. Kalau bisanya seperti itu, ya bisa, tidak apa-apa. Kita makmum kepada dia pun sah. Atau memang dia adalah orang pengikut madhab Imam Ahmad atau madhab Malik yang tidak menjelaskan pembacaan bismillahnya. Ya sudah, karena dia adalah orang Hambali datang dari Arab sana, atau orang Maliki datang dari Maroko, kok tidak baca bismillah dengan terang, atau mungkin betul-betul tidak membaca bismillah. Ya karena menurut dia adalah sah, wong dia madhabnya lain, ya kita ngikuti juga sah, tidak ada masalah. Jadi ini adalah perlu disederhanakan. Akan tetapi cara jadi imam yang harus dimengerti adalah tahu diri. Itu saja. Tahu diri itu bagaimana? Nah kalau tahu bacaannya belepotan, di belakangnya ada santri yang bacaannya lebih bagus, ya jangan maju. Bukan urusannya masalah sah gak sah. Jangan sampai di belakangnya dumel, aduh bacaannya gak karu-karuan. Kalau masalah sah, tapi masyarakat ini harus dijaga. Jadi tahu diri. Dan termasuk tahu diri itu adalah kalau panjenengan ini, anda ini jadi imam di India, ini tahu diri. Di India itu kunut gak ada. Kalau anda tahu diri kok imam di India, jangan kunut. Kalau anda kunut, ribuan orang ngedumel. Begitu sebaliknya, kalau anda datang dari India, madhab anda Abu Hanifah, kalau imam di Indonesia Raya kok masyarakatnya pada kunutan, jangan sampai tidak kunut, makmumnya ngedumel. Ini tahu diri. Jangan pengen dipandang saya lebih tahu. Jadi caranya, syaratnya jadi imam itu adalah tahu diri. Jangan mentang-mentang ini kan tanah wakaf saya, masjid saya, 20 tahun saya jadi imam di sini, enggak bisa diganggu. Ini namanya imam yang enggak tahu diri. Jadi kalau masalah sah gampang. Tapi yang paling penting di sini adalah makmum itu, imam itu adalah tahu diri. Kalau sekiranya ya, sudah ada yang lebih bagus bacaannya, ya silakan. Yang penting di belakang ini ayem, tentrem, jangan ngedumel terus gara-gara imamnya ini adalah orang yang sudah tua, enggak pernah, sudah tua. Imam jadi imam 20 tahun tapi memang salah terus, enggak pernah belajar Al-Qur'an. Ada semacam ini. Tapi itu syaratnya adalah tahu diri. Kemudian yaitu kalau ternyata di sini adalah madzhab Imam Syafi'i, subhanallah, kenapa tidak membaca bismillahirrahmanirrahim? Karena sepakat imam, kalau kita sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, baik itu menurut Imam Malik atau Imam Ahmad, tetap sah. Lihat. Jadi yang tidak pakai bismillahirrahmanirrahim itu, kalau seandainya mereka membaca bismillah, menurut imam mereka tetap sah. Jadi kalau tahu diri kan enak, biar orang enggak bingung. Baca aja bismillahirrahmanirrahim, biarpun menurut madhab saya tidak dianjurkan, tapi madhab saya tidak menyalahkan, kan beres. Jangan memaksa istilahnya. Jadi marilah kesejukan masyarakat ini kita jaga. Jadi kalau jadi imam syaratnya satu, apa tadi? Tahu diri, sederhana. Nah, kalau ternyata ada orang yang imam ternyata tidak pakai bismillah, anda jangan sakit hati. Jangan hati anda kotor lalu memaksa. Anda tidak tahu diri, tidak seperti itu. Berarti anda sendiri belum tahu diri. Yang penting kemesraan perlu kita jamin, kita jalin, agar keindahan di dalam hidup kebersamaan ini. Kemudian Masya Allah, sunnah Rasul tadi banyak sekali. Sunnah Rasul banyak. Sunnah Rasul yang bisa kita ambil adalah dari apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul banyak, bukan yang enak-enak saja. Bahkan banyak yang pahit harus kita laksanakan, tapi nanti indah setelahnya. Sunnah Rasul yang diambil enak-enak aja, tidak. Ada sunnah Rasul yang enak dan juga yang tidak enak. Yang tidak enak zahirnya, misalnya bangun malam, itu zahirnya tidak enak, tapi sudah menjadi kebiasaan, akhirnya enak. Bahkan orang-orang terdahulu itu, kayak Rabi'ah Adawiyah itu menangis kalau matahari terbit. Kenapa? Habis sudah waktuku bermunajat kepada Allah. Kalau kita masuk malam, mau bangun setengah nangis, ini repotnya setengah mati, tapi tidak. Karena sudah hadir majelis tempat ini, insya Allah semua adalah orang bangun malam. Jadi banyak sunnah Nabi yang tidak bisa kita rinci di sini. Banyak, jadi kita ambil dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikah beda agama. Mukadimahnya, subhanallah, supaya tidak salah. Dulu pernah kita ngomong, kita nyampaikan, kami nyampaikan bahwa tidak semua yang boleh itu dilakukan. Dipegangi dulu sebelum kita bicara. Tidak semua yang boleh itu dilakukan. Salah satu dari anak muda ini kalau pengen menikah, kalau ternyata dia pilihan saya adalah yang penting sah, saya mau menikah dengan orang gila misalnya, boleh, sah kan? Tapi kan tidak harus dilakukan. Ini hanya berbicara tentang sah. Saya akan memilih orang yang gila, apalagi gilanya cukup lama. Ini kan orang pada tidak mau, betul? Ini kan masalah sah-sah. Jadi pernikahan itu bukan masalah sah, sah saja. Akan tetapi, kira-kira orang sehat milih yang bagaimana? Ini orang akal sehat. Lah pernikahan beda agama itu begini. Kalau perempuannya yang Islam, laki-lakinya yang tidak Islam mutlak tidak pernah diperkenankan. Caranya pun bagaimana, biarpun didatangkan 1000 ulama, tetap itu adalah ulama salah. Kalau yang perempuan adalah muslimah, kok menikah dengan orang di luar Islam? Biarpun yang mengangkatkan 1000 ulama, saksinya 1000 wali, itu menjadi tidak wali saat itu, dicabut kewaliannya. Apalagi hanya dokter mengatakan boleh menikah wanita muslimah dengan seorang Nasrani. Gara-gara fatwa yang salah ini, orang-orang wanita muslimah di Sumatera itu dinikahi oleh orang-orang Kristen. Berdasarkan ini, alasannya ini adalah agama yang tolerir, agama yang membuka, membuka, membuka, tapi ada batasan-batasannya. Akan tetapi, jika yang laki-laki muslim, perempuannya adalah wanita, menurut jumhur ulama boleh, asalkan Kristen atau Yahudi. Laki-lakinya muslim, perempuannya adalah yang Yahudi atau Nasrani, Kristen, itu boleh. Menurut jumhur ulama adalah boleh, termasuk orang-orang Kristen ini masuk di dalam ahli kitab. Tapi menurut Mazhab Syafi'i lebih ketat. Yang dinamakan ahli kitab adalah orang yang dari mbah-mbahnya nyambung-menyambung sampai kepada pemeluk agama Nasrani yang benar. Jadi menurut Mazhab Syafi'i berat, hampir tidak diperkenankan semuanya ini. Tapi menurut Mazhab Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, jadi termasuk orang Kristen yang di Indonesia ini adalah ahli kitab, yang kalau ada seorang muslim mau menikahinya adalah sah dan boleh. Kembali lagi kepada kaidah, bukan semua yang boleh harus dilakukan. Kan kita masih punya tetangga yang muslimah, saudari yang muslimah, yang masya Allah masih banyak, yang nyantri, yang tidak nyantri, yang solehah juga banyak. Bagaimana kita harus memaksa? Terus kira-kira kebanggaan apa yang bisa kita peroleh saat itu? Bukankah pernikahan adalah pengen memadu kasih dan cinta, ingin sampai nanti di akhirat bersama-sama? Lah ini kok, ini cinta sebentar, kalau mati kita berpisah. Ya rugi kalau begitu. Jadi tidak semua yang boleh harus dilakukan. Marilah kita gunakan akal sehat. Jangan sampai kita menikahi orang kayak menikahi orang gila tadi. Artinya apa? Hanya yang penting sah, yang penting kawin, waduh musibah. Yang penting nikah, musibah. Kalau tadi, bagaimana kalau ternyata yang perempuan tidak mau menurut agama Kristen karena dia adalah orang, misalnya perempuannya adalah Nasrani, lakinya adalah Muslim. Yang lelaki mempertahankan tetap sesuai dengan agamanya, yang perempuan memaksa sesuai dengan agamanya. Bagaimana caranya? Ya gampang, nggak jadi dong sama-sama nggak mau. Kan begitu. Misalnya, tapi kalau pengen dipaksa, ada catatan sipil. Waduh, berarti belum menikah saja sudah tidak bersepakat. Bagaimana setelah menikah? Kita gunakan lagi kesadaran kita. Catatan sipil tidak mengesahkan, itu hanya secara catatan saja, tapi tetap tidak sah. Harus dengan cara Islami. Yang Kristen wanitanya muslimah menikah dengan cara Islam, tidak boleh menikah dengan cara Kristen. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen, menikah dengan cara Kristen tidak sah. Menikahnya harus dengan cara muslim, ada dua saksi yang iman, pakai kopil tu nikah, haha. Benar, ini adalah cara yang dibenarkan. Jadi kalau dengan cara ini tidak mau, maka pernikahan itu adalah tidak sah. Ini. Kemudian masalah lain, dan masya Allah ini pertanyaan yang dihadirkan pada saat ini luar biasa pertanyaan itu. Karena banyak orang gara-gara ini pluralisme, istilah toleransi, istilah apa, pikir lintas agama, Bagaimana ada fikih lintas agama? Fikih adalah syariat Islam. Syariat Islam itu sangat mencakup. Tidak ada semua syariat kecuali ada di dalam Islam. Tidak perlu kita menengok kepada yang lainnya. Semua ada di dalam Islam, kurang apa? Nah, kalau ada yang melirik kepada yang lainnya, artinya kan dia melarat saat itu. Sementara Islam adalah sangat kaya dan kaya, tidak perlu lagi kita minta tolong kepada syariat lain untuk menjelaskan tentang sebuah hukum ini. Jadi, alhamdulillah disampaikan pada hari ini, maslahatnya insya Allah sangat banyak. Jangan sampai kita terpedaya dengan tipu daya. Pasti niatnya enggak benar kalau ada seorang laki-laki tetap memaksa menikah dengan wanita muslim, wanita yang tidak muslimah, sudah dijelaskan alasan-alasannya. Memaksa, pokoknya saya menikah dengan dia. Mungkin karena duitnya, atau karena, pokoknya tidak jelas, atau mungkin karena sudah kurang beragama dia itu. Kemudian masalah orang murtad bagaimana? Orang murtad itu kalau kembali, tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati sebelum tobat, mati dalam keadaan kafir, disiksa di neraka jahannam selama-lamanya. Dan orang murtad itu adalah orang termasuk jenis binatang yang tidak terhormat. Kalau ada anjing kehausan, itu harus kita kasih minum, asalkan memang milik tetangga kita atau milik kita. Tapi kalau sudah orang murtad kehausan sekalipun, biar saja mati. Kalaupun meninggal, kalau sudah mati pun tidak wajib kita untuk mengubur dengan baik-baik, kita kasihkan anjing pun boleh. Orang murtad, karena memang binatang tidak terhormat. Orang kafir, orang Nasrani, tetangga kita lebih terhormat dari orang murtad. Kalau orang Nasrani meninggal, kita punya kewajiban untuk mengkafani dan menguburnya. Kewajiban kita, kita kubur, kita kafani. Tapi kalau sudah orang murtad, tidak wajib kita. Ya ini, takutlah. Murtad ini masya Allah menghapus amal baik semuanya. Kalau tidak tobat, dia langsung masuk neraka tanpa hisab. Kemudian apa alasan tulisan kami ini agak hebat? Yang ketiga, oh alasannya, karena dia bukan orang muslim. Yang wajib disolati hanya seorang muslim saja. Selagi tidak muslim, tidak boleh disolati. Haram disolati. Karena kita diperintahkan mensolati orang yang Islam saja. Kemudian yang lain, solat fajar, ini ada perbedaan ulama. Hanya kita perlu bersama kebanyakan ulama. Yang namanya rakaat al-fajar, memang hadisnya adalah hadis yang tidak dijelaskan, hadis yang masih mengandung dua makna. Tapi hadis lain lebih banyak menjelaskan. Ada hadis yang mengandung dua makna, bahwasanya bisa diartikan sebelum masuk waktu subuh dan setelah masuk waktu subuh. Namanya rakaat al-fajar, dua rakaat menjelang fajar subuh. Ada maknanya seperti itu. Akan tapi kebanyakan ulama menjelaskan bahwa yang muktamad, yang dikukuhkan di dalam madhab Syafi'i, namanya rakaat al-fajar, dua rakaat fajar itu adalah qabliyah subuh. Kalau ibu mengambil pendapat yang lain, bagus. Sebelum fajar sholat, kemudian setelah fajar, sebelum subuh sholat lagi. Hebat itu namanya. Hanya pendapat yang dikukuhkan adalah sholat rakaat al-fajr itu adalah dua rakaat sebelum sholat subuh setelah masuknya waktu subuh. Kalau ternyata ibu juga ingin mengambil pendapat lemah, tapi yang namanya urusan ibadah, biarpun lemah pendapat ulama, yaitu rakaat al-fajr adalah dua rakaat sebelum masuk subuh. Kalau ibu bisa melaksanakan dua rakaat sebelum masuk subuh, itu hebat. Artinya ibu pasti tahajudan. Lah, biarpun pendapat lemah, tidak apa-apa diamalkan. Hanya kalau ada perbedaan, yang pendapat yang pertama yang dikukuhkan namanya rakaat al-fajr itu ya qabliyah subuh itu. Jadi tidak usah diributkan antara teman dan saudara, boleh Anda mengambil ini, boleh ngambil itu. Ini saja. Kemudian semua akan terputus kecuali tiga. Amal itu akan terputus kecuali tiga. Memang amal kita terputus kecuali ketiga. Karena bagaimana terputus? Karena kita memang tidak beramal lagi saat itu. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak mungkin kita, karena sudah tidak sholat, karena kita sudah tidak zakat lagi, karena kita tidak infak, jadi terputus. Kecuali tiga hal. Dalam riwayat, 9 hal. Bukan tiga saja. Hanya karena yang masyhur tiga, ya kita sebut tiga. Hanya ada orang berpegang pada kita, tiga yang lain tidak. Ada 9 diriwayatkan oleh hadis sahih. Dalam hadis sahih ada 9. Hanya tiga ini. Tiga ini adalah karena itu buah yang kita tanam pohonnya waktu kita hidup. Sedekah jariah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, tanah wakaf, ini adalah sedekah jariah. Biarpun kita mati, pahalanya tetap mengalir. Anak soleh yang kita ajari, kita pondokkan, kita santrikan, kita sekolahkan, kita kenalkan kepada Allah sama dengan Rasulullah, akhirnya menjadi anak soleh. Lah, anak ini setiap hari beramal baik, beramal, kita tanpa sengaja kita mendapatkan kiriman dari anak tersebut. Kemudian doa-doanya anak kita sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan lalu orang itu mengamalkan. Dan ini didukung oleh hadis lain, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Luar biasa, tiga hal ini. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana kalau dia enggak punya anak? Punya anak enggak karu-karuan. Lalu dia mengundang orang untuk berdoa. Nah, mengundang orang untuk berdoa itu bisa nyampe. Karena kesepakatan ulama bahasanya kalau ada orang lain berdoa untuk yang lain itu bisa nyampe. Dan ini yang tidak bisa diingkari. Kita memang dianjurkan mendoakan kaum muslimin mukminin. Kalau ternyata sang anak bisa mengundang beberapa orang, 100, 200, 1000 orang datang ke rumahnya untuk berdoa memohonkan ampun bapaknya yang meninggal dunia sampai dapat pengampunan itu. Kalau membaca ayat-ayat, membaca Al-Quran, lalu pahalanya dihadiahkan, jumhur ulama, kebaik ulama mengatakan semua. Kecuali ada satu dua ulama yang tidak perlu disebut sini. Jumhur, kita tanggung jawab mengatakan jumhur ini. Jumhur ulama mengatakan sampai. Bahkan, salah satu gurunya orang yang mengatakan katanya tidak sampai, ada orang yang mengatakan, pahala bacaan itu tidak akan sampai. Wa'allaisalil insani illa masa'a, semua orang itu tergantung jerih payahnya, usahanya. Yang bukan usahanya tidak bisa nyampe. Ini adalah berlebihan di dalam menafsiri ayat ini. Wa allaisalil insani illa masa'a, semua orang itu akan mendapatkan sesuai usahanya. Usahanya orang lain, dia tidak berhak. Akan tetapi kalau orang lain menghadiahkan, dia berhak untuk menerimanya. Nah, kalau disampaikan. Dan ada salah satu imam besar yang mengatakan bahasanya bacaan ini tidak nyampe. Yaitu imam kita, Imam Syafi'i, mengatakan bacaan itu tidak nyampe. Imam kita, Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i mengatakan nyampe. Nah, kalau sudah begini perbedaan, kenapa kita harus kencang-kencang? Imam yang tiga mengatakan nyampe dan Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, jangan diambil lafadznya saja. Muridnya yang lebih tahu, Imam Musni, Buaiti dan sebagainya, beliau yang menjelaskan bahwasanya menurut Imam Syafi'i bahwa bacaan itu tidak nyampe kalau tidak dihadiahkan. Lah, jangan mengambil pendapat Imam Syafi'i hanya gelondongan begitu. Akan tetapi yang namanya kebencian kepada sekelompok orang kadang-kadang menjadikan orang ngambil perkataan semaunya sendiri. Jadi ada kalimat memang dari Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah dan menyebutkan bahwa memang tidak sampai. Tapi yang lebih tahu tentang penafsirannya ini adalah murid beliau. Karena dan sebagainya itu adalah dinukil oleh murid beliau juga. Ditulis oleh murid beliau. Jadi murid beliau yang lebih mengerti tentang penafsiran makna ini. Jadi jangan hanya kepada Imam Syafi'i. Yang penting Imam Syafi'i, ini pendapat imam kamu wahai orang Indonesia Raya. Ini Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, kamu masih maksa nyampe. Tidak seperti itu cara berpikir, kesejukan. Kalau Anda mengatakan tidak nyampe, saya tetap kirim insya Allah. Percayalah, Anda akan menemukan mati dulu, nanti saya kirim nyampe atau tidak nyampe. Kita kirim tetap, jangan dendam nanti ya. Biarpun yang mengatakan tidak nyampe, kita kirimi nanti Fatihah kepada si A yang kemarin mengatakan tidak nyampe, Al-Fatihah nyampe insyaallah. Kasihan kalau memang tidak kita kirim juga. Sudah di dunia memusuhi kita, tak taunya di akhirat tidak kita kirimi. Jangan dendam ibu ya. Tetap kita sampaikan, kita doakan. Adalah tahlil itu tidak lain membaca la ilaha illallah, membaca yasin, membaca apa, lalu pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal dunia, nyampe atau tidak nyampe. Nah, ini jawabnya adalah ulama, bukan kami. Ulama mengatakan itu adalah nyampe. Kemudian yang terakhir sudah selesai. Anak kecil mati membawa orang tuanya ke surga. Bukan begitu. Anak kecil itu kabar gembira bahwasanya insya Allah bapaknya bakal masuk surga. Karena apa? Anak ini lebih dahulu masuk surga. Dia menjadi pelatih di surga. Kalau pelatihnya sudah masuk, yang diladeni masa enggak masuk? Lah, ciri-cirinya orang ini bakal husnul khotimah kalau anaknya meninggal dunia dengan sabar, dia tidak mencaci maki, sabar, lalu tambah kembali kepada Allah, ingat betul, sadar bahwasanya anak saya ini adalah diambil oleh Allah karena milik Allah. Nah, hati yang seperti ini kan hati sambung kepada Allah. Lah kalau orangnya benar kayak begini ya bakal masuk surga. Tapi kalau sudah orangnya tidak rindu kepada surga, anaknya meninggal dunia, ah kan saya sudah punya tabungan, saya bakal masuk surga. Yaudah saya mau zina, saya mau rampoknya. Ya tidak bakal sampai. Jadi maksudnya itu kabar gembira bahwasanya kalau ada anak kecilnya meninggal dunia, besar hatilah. Bahwa tidak usah kecut, sesungguhnya anak-anak itu lebih enak daripada di pangkuan kita. Di pangkuan kita, kita masih kadang-kadang terlambat ngasih susu. Tapi kalau sudah di alam barzah, anak-anak kita yang kecil itu adalah lebih senang daripada di saat di pangkuan ibundanya. Makanya sebetulnya kalau melihat anak kecil mati, kalau melihat dengan mata iman, sederhana. Pernah suatu ketika Sayyidina Ja'far As-Sadiq punya anak kecil di pangkuannya, ada pembantunya itu membawa kambing guling mau dihidangkan di hadapannya, baru dipikul begini jatuh ke anak beliau yang masih merah, mati. Beliau tidak marah-marah begini. Pertama tidak sengaja, mula-mula mau marah. Akan marah ini Sayyidina Imam Ja'far Siddiq. Akan marah karena budaknya orang alim, kok alim juga menyebut Al-Qur'an. Wal kadhimina al-ghaidha. Tahan amarah. Imam Astaghfirullahaladzim, ya aku akan tahan amarah. Setelah itu dilanjutkan ayatnya oleh budaknya ini, wal'afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Ya sudah, aku maafkan engkau. Diteruskan lagi oleh budaknya, Allahu yuhibbul muhsinin, Allah senang orang yang berbuat baik. Kata imam, subhanallah, aku merdekakan engkau saat ini. Anaknya meninggal dunia dan imam sadar bahwasanya anaknya masuk surga saat itu. Jangan dendam, jangan marah. Jadi kalau ada meninggal dunia, dengan lega itulah yang insya Allah sebagai mukadimah kalau dia bakal bisa menyusul anaknya. Waktunya sudah habis, teruskan kalau gimana? Ada pertanyaan sedikit, insya Allah disingkat. Bagaimana akhlak Rasulullah sebelum menjadi Rasul? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW saat mudanya sebelum itu menjadi Rasul? Banyak. Di antaranya adalah Rasulullah itu orang yang sangat jujur, tidak pernah dusta. Sampai digelari Al-Amin. Ini sifat apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berbohong. Dan masih banyak lagi. Bagaimana akhlak kita terhadap Rasul? Akhlak kita terhadap Rasul banyak. Maksudnya kewajiban kita kepada Rasul, yaitu bersyukur kepada Rasul, mengagumi Rasul, mengagungkan Rasul, mencintai Rasul, yang sudah kita rinci di dalam minggu-minggu yang lalu. Akhlak kita kepada Rasul bagaimana? Ya mengagumkan Rasul. Kita agungkan Rasul di hati kita. Mengagungkan Rasul bukan saja dengan lidah, maksudnya betul-betul kita tempatkan tempat yang paling istimewa di hati kita, itulah Rasul. Kalau sudah Rasulullah bertempat di hati kita, di tempat yang paling istimewa, semuanya akan ngikut. Akan ingin sholat seperti sholatnya Rasul, ingin tahajud seperti tahajudnya Rasul. Tapi di saat Rasul tidak ada di hati kita, mau sholat pun capek hanya karena malu dengan mertua, bisa-bisa. Kenapa orang perempuan tidak wajib sholat Jumat? Enak ibu, karena namanya kewajiban itu beban, nikmat. Dia pun tidak sholat Jumat kan pahalanya dapat. Jadi ada, ini adalah termasuk kemudahan kasih sayang Allah kepada kaum wanita, adalah tidak diwajibkan Jumat. Tapi dibeli oleh Allah beban yang lain lagi, pahalanya gede, ngerawat anak. Kalau ibu dan bapak wajib naik Jumatan semuanya, anaknya nangis, siapa yang ngurusi? Jadi kalau tidak wajib itu justru nikmat, ibu tidak usah pusing. Beban kewajiban itu. Orang menikah beban, orang punya anak beban sebetulnya, kewajiban, karena situ ada kewajiban. Jadi selagi tidak wajib, ya enak ibu, tidak ada masalah. Nah, kenapa tidak wajib? Karena dibebani oleh Allah kewajiban yang lain lagi, di antaranya ngurus anak, ngurus dapur dan sebagainya. Jadi hikmahnya itu, hanya yang jelas yang wajib sholat Jumat adalah laki-laki, dan bukan setiap laki-laki, laki-laki yang merdeka, yang berada di tempat, yang laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang bertempat di satu tempat, kalau lagi bepergian tidak, yang tidak sakit, kalau lagi sakit, kemudian budak, lalu pergi, itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat adalah bagi laki-laki yang merdeka, balek, bertempat tinggal, kemudian tidak sakit, itu baru wajib sholat Jumat. Tidak semua laki-laki sholat Jumat. Bagaimana musafir berkhutbah menjadi imam sholat Jumat sah? Tidak ada masalah, asalkan dia di luar bilangan yang 40 menurut madhab Syafi'i. Jadi boleh, sah-sah saja, tidak ada masalah. Adapun masalah bilangan itu adalah pertanyaan lain lagi, karena tidak ditanya, tidak perlu dijawab di sini, nanti panjang. Mengapa syariat Islam tidak berlaku di Indonesia? Karena masyarakat kurang yakin, kurang mengagungkan syariat Islam, kurang membanggakan Rasulullah dan syariat Islam. Sebab kalau sudah mengagungkan Islam, syariat Islam, luar biasa. Sebab ada orang yang katanya umat Islam, katanya ulama Islam, kalau syariat Islam mau ditegakkan masih bingung dia. Tidak tahu karena apa? Berbahaya dengan posisi saya. Berarti dia lebih mendahulukan posisinya daripada Islam. Jadi sebabnya adalah kita kurang dekat kepada syariat Islam. Ketahuilah bahwa syariat Islam adalah indah semuanya. Keadilan semuanya. Kemakmuran semuanya. Ketenteraman semuanya. Itu adalah syariat Islam. Kalau ada bolong-bolong, itu adalah bukan syariat Islam. Hanya musuh Allah menampilkan syariat Islam itu yang ngeri-ngeri. Padahal bukan ngeri. Ada hukum pancung, tuh lihat. Ada potong tangan. Ada rajam. Ya kalau dilihat seperti itu ya gak karu-karuan. Rumah mewahnya kayak apapun, kalau dilihat WC-nya ya orang gak seneng, bau. Jangan begitu, WC kesempurnaan. Rumah kayak apapun mewahnya gak ada WC-nya, gak karu-karuan. Justru WC ini untuk penyempurnaan. Lihat, adanya potong tangan, adanya hukum rajam, itu kesempurnaan di dalam Islam. Hukum rajam, orang zina kok dirajam sampai mati. Masya Allah. Karena dia berkhianat kepada suami dan Allah. Bagaimana tidak dirajam? Ayo, siapa yang mau dikhianati oleh suaminya? Orang barat sekalipun itu dungu betul. Kalau ternyata, ya itu gak adil kalau sampai dirajam. Terus bagaimana hukumannya? Kisos juga gak adil. Masa orang membunuh, dibunuh. Terus yang adil bagaimana Pak Bos? Tanya aja. Ya sudah, 50 juta kan sudah cukup. Baik, kalau begitu ini 50 juta mbokmu tak bunuh. Gak mau. Anakmu tak bunuh, 50 juta. Ya gak mau. Karena kamu gak mikir bersangkutan dengan anakmu yang dibunuh. Sehingga mengatakan tidak adil, tidak ini, Islam tidak adil. Sangat adil. Orang berani bunuh, itu pun bunuh dengan sengaja yang dikisos itu. Khianat dengan suami, dengan istri, berselingkuh, melaksanakan zina, rajam sampai mati. Karena apa? Pengkhianatan gede. Karena apa? Islam menciptakan keindahan, harmonis di keluarga, harmonis di rumah tangga, amanah, tanggung jawab, saling ngerti, saling percaya. Itu keindahan di rumah tangga. Kalau dirusak, dirajam. Itu adalah keindahan di dalam Islam. Hanya kalau orang melihat dari sisi-sisi yang mengerikan, dihadirkan di kaum muslimin, dipercaya oleh orang yang katanya pinter, profesor, kadang-kadang doktor. Apakah boleh membunuh binatang cicak? Boleh. Boleh, termasuk yang dianjurkan adalah cicak. Kebalikannya. Cicak adalah, ada satu hadis, biarpun ada sebuah hadis dianjurkan untuk kita makruh membunuh cicak. Termasuk katak. Termasuk ada binatang-binatang yang makruh untuk dibunuh, cicak, katak. Kalau katak pernah bertasbih, karena cicak itu dulu pernah cicak yang dianjurkan untuk dibunuh. Cicak dianjurkan dibunuh, kalajengking dianjurkan dibunuh, gagak hitam dianjurkan dibunuh, ular dianjurkan dibunuh, anjing yang galak dianjurkan dibunuh. Ada, ini hadis Nabi SAW, ada beberapa binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Binatang kesayangan Rasulullah apa ya? Ada yang tahu? Kucing itu adalah karena innat tawafi nama tawafat. Bukan karena dia kesayangan Rasulullah, hanya karena kucing itu adalah menjadi bermasyarakat hidupnya dengan manusia. Maka oleh Rasulullah ini digelar dengan minat tawafi nama tawafat, yang sering muter-muter di lingkaran-lingkaran kita. Maka bulu-bulunya ini hukum fikihnya itu dimaafkan kalau sedikit. Tapi kalau kita mengerok bulunya mayat kucing lalu kita taruh di atas sajadah sholat, ya tidak sah. Itu adalah pembahasan masalah najis dan masalah bagaimana tentang kucing. Ini saja insyaallah. Aduh, masih banyak ini. Bagaimana caranya mengerjakan sholat dengan khusyuk insyaallah? Apakah agar hati kita tenang? Apa yang kita lakukan jika kita dizalimi? Masyaallah, banyak ini. Waktunya sudah berhabis. Gimana, Ustaz? Sampai jam 10. Jadi mohon yang ingin pulang silahkan pulang. Tidak betul ini. Kalau ada tanggung jawab, bukan tidak ada ragu, khawatir nanti yang mau nunggu-nunggu silahkan. Jadi anda pertanyaan yang pertama masalah takdir, qada dan qadar. Ini ada orang memang, misalnya adalah hadis, hadis yang ke-9 di dalam Arba'in Nawawiyah, itu adalah Allah itu akan meniupkan ruh kepada janin di saat usia 4 bulan dan di saat itu akan ditulis rezekinya, nasibnya, semuanya, ajalnya itu akan ditulis saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya kayaknya ringkasnya masalah takdir. Orang sering main takdir. Kayaknya sudah pernah ditanyakan di sini. Masalah takdir itu ketentuan Allah. Lalu bagaimana? Kita kan tidak bisa milih. Memang kita tidak bisa milih. Apakah bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Lalu bagaimana? Anda melihat takdir jangan seperti Tuhan. Anda melihat takdir itu adalah ketentuan Allah. Kalau kita melihat takdir seperti Tuhan, rancu. Sementara kita bukan Tuhan. Melihatlah takdir Anda sebagai manusia. Jadi takdir itu begini gamblangannya. Kemarin sudah kita bayangkan bahwa Ustaz Husni ini dapat uang 10 juta di Tegal. Lah, kalau Ustaz Husni, mohon maaf Ustaz, orang sehat akalnya tentunya mengambilnya akan ke arah Tegal. Itu kan Losari, lewat Losari terus ke arah Tegal. Dan mempersiapkan mobil yang bagus, apalagi informasinya kalau sampai zuhur belum diambil, hangus sih, enggak bisa diambil lagi. Wah, harus mengambil mobil yang bagus, sewa yang bisa cepat atau pinjam teman yang bisa cepat sampai sana. Lalu belok kiri ke Tegal. Itu kalau memang akal sehat. Tapi di saat satu sini, tak taunya belok kanan lewat Indramayu. Mau ke mana? Mau ngambil duit di mana? Di Tegal. Kok ke arah Indramayu ke Jakarta? Alah, kalau memang takdir nyampe kan nyampe. Ya ini langsung orang berbondong-bondong bawa Ustaz Husni ke tempat rumah sakit jiwa. Jelas begitu kan? Tapi Ustaz ini Tuhan, ini misal Ustaz, mohon maaf untuk gamblang. Begitu juga kita ini ada dua jalur. Jalur surga, jalur neraka. Kalau ingin sampai surga, ambil inilah sholat, zakat, infak, sodakoh, berbakti kepada orang tua, ini jalurnya. Dan yang satu lagi, zina, ngerampok, bunuh, pokoknya nyakiti orang lain, rasanin semua, ini jalur neraka. Lah kalau ada orang mau ke surga, tak tanya lewat jalur zina, ngerampok, jelas sama dengan orang tadi. Ustaz Husni yang satunya, yang keduanya tadi. Kamu ini mau ke surga kok lewat sini? Lalu berdalil, sebab kalau memang saya dicatat ahli surga kan bakal nyampe surga. Baik. Kalau dicatat ke ahli surga memang bakal nyampe surga, tapi kamu tidak tahu kamu dicatat sebagai ahli surga atau bukan. Ustaz Husni lengdek yang menuju ke Jakarta pakai hujah, kalau memang saya ditakdirkan sampai Tegal akan nyampe Tegal. Benar omongan bahwasanya kalau ditakdirkan nyampe Tegal bakal nyampe Tegal, tapi kan Ustaz Husni belum tahu nyampe atau tidak nyampe. Jadi akal sehat menuntut kita ngikuti jalan yang benar. Ke Tegal ini jalurnya lewat Losari. Biarpun ternyata di Losari bannya jeblos, nabrak bis, tak taunya masuk rumah sakit, rumah sakit Cirebon gak bisa, dibawa ke Jakarta. Bisa seperti itu. Atau sebaliknya. Sudah, pokoknya kalau takdir sampai Tegal kan nyampe Tegal, naik mobil ke arah Indramayu. Tak taunya di sana ketemu temannya. Ayo, mau kemana? Ana mau pulang ke Cirebon. Baik-baik. Pulang balik lagi satu sini. Bisa saja begitu. Tak tahunya, sudah sekalian ke Tegal aja yuk. Oh iya, sekalian juga mau ngambil duit. Wah, bisa saja seperti itu. Tapi kan belum tahu kalau bakal ketemu temennya. Yang mau ke Tegal, itu sehat. Mau mengambil duit ke Tegal lewat jalur Losari. Sehat. Benar, normal. Biarpun ternyata dia harus ke Jakarta. Karena apa, tabrakan gak nyampe. Tapi kan dia gak tahu kalau bakal tabrakan di situ. Nah inilah, karena kita tidak tahu tabrakan di situ, maka kita ikut jalur yang benar, biar dianggap akal kita sehat. Tabrakannya ini gak tahu. Jadi, apakah kita masuk surga atau masuk neraka, tidak tahu. Tapi kita ingin sampai ke surga. Ya ini jalannya, itu kalau bicara takdir. Jadi jangan mengatakan, kalau sudah takdir, kenapa kamu zina takdir? Ah, kamu ini ruwet. Sudah, ambil saja palu jidatnya, jidat tor, begitu. Kenapa kamu pukul aku? Takdir. Sampai. Jadi orang kalau main takdir itu enak, ajar saja takdir. Jadi takdir itu maksudnya adalah Allah yang tahu. Qada qadar itu Allah yang tahu. Takdir Allah yang tahu, kita tidak tahu. Dan kita menjalani takdir ini. Wahadainahu najtahi, jalan baik, jalan kebenaran. Ini jalan neraka. Kemudian ini adalah bagaimana caranya mengerjakan sholat khusyuk. Ini kebetulan nyusul tadi setelah apa? Oh tadi masih ada ya, sampai jam 10 ya. Selesaikan kalau begitu. Mohon maaf. Ibu benar ibu, kalau memang ada tidak usah sungkan untuk meninggalkan tempat. Barangkali ada kesibukan di rumah. Bagaimana mengerjakan sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk ini harus benar-benar dipersiapkan. Jangan buru-buru kalau wudu. Ambil waktu yang tepat. awal waktu. Jadi kalau wudunya buru-buru, tik tik tik tik tik, itu alamat sholatnya juga begitu. Kemudian lakukan sunnah-sunnah qobliyah. Kemudian setelah itu ba'diyah. Dan di saat sholat itu, masya Allah, ini secara zahir, secara batin atau secara zahir harus kita persiapkan. Jangan seperti ibu-ibu di daerah Jawa Timur itu, ibu, kalau mau sholat itu biasanya di antara pesen yang lewat lagi nonton sinetron itu. Jadi karena hobi sinetron, sholatnya adalah kalau lagi pesen lewat langsung ke kamar mandi ngambil air wudhu. Habis itu cepet-cepet sambil ngambil handuk lihat dari sinetron sambil berdiri, ibu. Kalau sudah ada pesen yang lewat lagi, anduk dianduk, ngambil mekena. Anduk ditaruh, ngambil mekena. Sambil masang mekena, melihat sinetron. Kalau sudah ada pesen yang lewat, siap-siap. Tak tanya sinetron main lagi, belum sholat. Tiba-tiba sinetron itu berhenti, pesennya lagi lewat, langsung Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat sinetron yang main lagi. Ya gak bisa khusyuk, bu ya. Bukan... Mohon maaf, yang tertawa bukan berarti berpengalaman. Insya Allah sholatnya khusus semua. Di antaranya itu, cari sebab-sebab yang benar. Kemudian upayakan telepon dimatikan. Kalau ada anak-anak kecil bagaimana, disingkirkan tempat-tempat yang berbahaya. Atau pesan sama orang, tolong jaga anak saya. Tolong jaga anak saya mau sholat. Ini perlu diperhatikan, jaga. Kemudian telepon dimatikan, semua televisi dimatikan, semuanya dengan keindahan. Ini adalah cara zahir. Kemudian masuk sholat dengan pelan-pelan. Dan diantaranya yang lain lagi adalah coba hayati maknanya sebisa mungkin. Belajar, kalau belum tahu maknanya, ya sedikit demi sedikit, biarpun hanya tahu bismillahirrahmanirrahim dulu hari ini, minggu depan alhamdulillahirrahmanirrahim, terus berusaha untuk mengerti, memahami apa yang ada di dalam bacaannya surat, bacaannya di dalam sholat, insya Allah sampai kepada khusyuk. Dan setelah assalamualaikum, jangan langsung mencolot. Lah kalau assalamualaikum mencolot itu jelas waktu sholat tadi mikir sandalku di mana ya tadi. Biar cepat assalamualaikum langsung mencolot sandal. Makanya kok paling cepat sekali ke sandalnya. Bagaimana tidak cepat kok masih sholat saya bercerdas mikir sandal saya di mana. Sholat Jumat. Jadi ya jangan langsung meloncat. Pikir dulu seperti yang diajurkan Rasulullah. Lah ini kan kalau tidak buru-buru, pokoknya apapun bentuknya dipaksa, tenang dulu. Berhenti sebentar, baca zikir sampai sholat ba'diyah. Kalau sudah terbiasa begini, hawa nafsu yang ngajak buru-buru, alah tenang dulu, saya mau tenang-tenang saja. Dan diantaranya sholat yang khusyuk itu bukan dengan hawa nafsu. Ada orang ibadah dengan hawa nafsu? Ada. Ada ibadah ala har, betul-betul dengan hawa nafsu. Jadi gaya sok khusyuk-khusyuk itu. Diganggu sedikit, itu gak bakal khusyuk orang begitu. Mikir orang lain yang ganggu nanti. Ada suara begini, gak usah. Anggap saja, tenang saja. Gak usah marah-marah. Diingatkan, Pak, tolong. Ini adalah tempat yang mulia, jangan ramai. Jangan dengan emosi. Kalau emosi, gak bakal masuk sholat. Lagi Allahu Akbar, ingat dia. Awas nanti kalau selesai tak marah ya. Termasuk dengan anak-anak kecil harus sayang. Rasulullah itu, kalau lagi ada anak kecil, sholatnya dipercepat. Dipercepat. Bahkan tiba-tiba putri cucu beliau Umamah putri Rasul, cucu Rasulullah itu datang kepada beliau, rupanya minta gendong, digendong oleh Rasulullah dalam keadaan beliau sholat. Sayyidina Hasan dan Husain naik, Sayyidina Hasan naik di punggung beliau. Lama Rasulullah tidak berdiri, sujudnya diperpanjang Rasulullah sampai orang-orang pada bingung ngapain Rasulullah lama. Rupanya di atas kepala Rasulullah ada Sayyidina Hasan. Sampai anak para sahabat mengatakan, nikmar roki bibal markub, alangkah indahnya yang naiki dan yang dinaiki. Semua orang-orang hebat. Jadi jangan mentang-mentang sholat, lalu ada anak kecil menangis, saya mau khusyuk. Rame-rame, kamu ini gak tahu diri, kamu ini saya mau ibadah. Bukan begitu. Bahkan di halaman hadis Bukhari, Rasulullah memperingan sholatnya di saat dia punya anak kecil. Karena biar khusyuk. Kalau lama-lama gak khusyuk, mikir anaknya nangis, gak khusyuk. Jadi diantaranya adalah jangan melakukan sholat dengan hawa nafsu. Jadi dengan lega, ditata hati, insya Allah sholat bisa khusyuk. Apa agar hati tenang? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak zikir kepada Allah, banyak tafakur, hati akan tenteram. Zikir apa saja, ada ruhnya itu, tiba-tiba hati tenteram. Dan kemudian dicari permasalahannya apa. Ini cara yang kedua. Harus tahu permasalahannya. Kalau hati tidak tenteram, permasalahannya karena apa? Misalnya kita benci sama orang, dengki sama orang. Berarti permasalahan ini harus dipangkas. Kalau begitu, jangan dengki, jangan dibenci. Caranya apa? Doakan terus orang yang didengki, yang dibenci. Titipi salam, kirim hadiah kepada orang yang kita dendami, Bu ya. Kalau kita lagi dendam sama orang, besok beli aja kue, pastel atau apa, kirimi kepada orang yang kita benci dan kita dendam. Besok hati jadi tentrem. Jaminlah kalau enggak percaya Ibu. Kalau Ibu lagi marah-marah sama orang, kirim hadiah. Kalau Ibu marah sama suami, langsung aja datang Ibu yang mohon maaf. Tentrem hati. Jangan nunggu suami gua enggak minta-minta maaf. Tatanya suaminya enggak tahu diri, enggak minta maaf dan gedumel terus sampai yaumil kiamah. Tapi kalau kita yang sadar, biarpun suamiku yang salah, aku yang akan minta maaf. Lah inilah termasuk cara-cara agar hati lembut, hati tentrem. Banyak zikir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis semacam ini adalah insyaallah ada kesejukan. Apa yang kita lakukan jika kita didolimi oleh orang yang mendolimi kita? Usianya lebih tua dan kita dari kita. Dan kita sudah berusaha mendoakan agar orang tersebut diberi kesadaran, namun orang tersebut malah semakin menjadi-jadi. Luar biasa hati orang itu. Untunglah Bu, Pak, saudara-saudari, para ustaz, ustazah, untunglah jika kita didolimi. Tidak apa-apa kita didolimi sepanjang hidup kita, asalkan kita tidak mendolimi orang lain. Kalau Anda didolimi, Anda untung. Yang bertanya, Anda didolimi, untung Anda. Kok bukan menjadi, karena orang itu antara yang didolimi dan mendolimi, itu toh. Kalau tidak didolimi, ya mendolimi, na'udzubillah. Ya sudah, biar saja kita didolimi, asalkan tidak dolim. Kemudian, lah ini sudah saya doakan, kok belum-belum nih? Anda terlalu terburu-buru. Doa Anda belum terkabul. Ciri doa yang terkabul, Anda tidak putus asa seperti ini. Karena Allah akan menyestajibu doa abdihi malam yestajil. Allah akan menjawab doa hambanya asalkan tidak terburu-buru. Terburu-buru bagaimana? Ya Allah, aku sudah doa begini kok belum dikabulkan ya. Ini terburu-buru. Kalau doa itu Allah sudah serahkan kepada Allah, Allah yang akan menjawab. Doakan orang yang mendolimi kita, semoga diberi kesadaran. Tambah lagi, semoga diberi rezeki. Biar apa? Hati ini tenteram. Sebab apa? Kalau seperti ini, khawatir ada dendam di hati kita. Awas ya. Sebab apa? Kalau ada dendam nanti suatu saat, kalau kita punya kekuatan lebih, kita yang akan dolim. Balas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kita tetap bersabar, bersabar, bersabar. Kita doakan. Dan selagi dia masih tetap dolim, juga kita cari sebabnya. Ada orang yang memang hobi didolimi orang. Karena memang apa? Memang model-modelnya model orang disakiti. Misalnya, dia sendiri kurang menjaga. Misalnya kurang menjaga syariat Rasulullah. Pekerjaannya juga gak karu-karuan. Sholat tidak. Kalau orang hadir ke masjid, senang ibadah, dekat kepada Allah, banyak zikir, dekat kepada orang soleh, dekat kepada kiai, kepada ustaz, mikir orang yang mau dolim pada dia. Ini kalau saya kurang ajar dengan dia, bahaya ini. Kan begitu. Hanya karena mungkin kita kurang dekat kepada kekasih Allah, sehingga orang banyak dolim kepada kita. Jadi bisa saja kedoliman dilakukan oleh orang lain karena kita sendiri sebabnya. Akan tapi apapun bentuknya, bersyukurlah jika kita ternyata orang yang didolimi bukan yang mendolimi. Tapi paling indah adalah tidak ada kedoliman di antara kita. Yang ada adalah ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong di dalam kebaikan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami kecintaan kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada hati kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami ya Allah, karena-Mu dan karena Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciptakanlah ukhuwah, persatuan di masyarakat kami ya Allah. Di saat kami saat ini diuji oleh perpecahan, sementara Tuhan kami adalah sama Engkau ya Allah. Nabi kami adalah satu Nabi Muhammad. Pegangan kami adalah kitab Al-Quran. Akan tapi karena fitnah ya Allah, kami berpecah belah. Maka di majlis yang mulia ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, satukanlah kami. Dan berikanlah kepada kami kelembutan hati ya Allah. Berikan kepada kami kesadaran dan keinsyafan untuk kembali kepada-Mu, menggalang persatuan demi membela agama-Mu, membela kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa kami yang sangat banyak ya Allah. yang kami tidak bisa menghitungnya. Dosa kami amat banyak dan amat banyak dan amat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Dan kami takut jika menghadapmu ya Allah dengan dosa-dosa ini. Kami tidak ingin menghadapmu dengan sisa-sisa dosa ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah yang sangat banyak, yang sangat banyak. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah di saat kami lagi sujud. Cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat kami tersesat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu ya Allah. Sedetik di nerakamu mengerikan ya Allah. Sedetik di dalam murkamu adalah mengerikan. Kami takut murkamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Berikan kepada kami semua yang hadir dan yang tidak hadir husnul khatimah. Jadikanlah kami juga ahli istiqamah. Istiqamah di dalam agamamu. Istiqamah di dalam mengabdi kepadamu. Istiqamah di dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhir dengan kajian kita barulah akhir dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami atas nama pembawa acara, mohon maaf apabila ada keliru dan kurang suruh kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد دار مصطفى Perhatian di Atakwa 9 April 2007 وعلى